Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pendengar yang berbahagia, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini. Yang pada hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat kelima dari surah Al-Mu'minun yang masih membicarakan tentang tips atau kiat untuk dapat hidup sukses dan hidup bahagia bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum lifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Para pendengar rahimakumullah, di hari-hari sebelumnya para narasumber kita sudah membicarakan secara mendetail dan panjang lebar tentang kiat-kiat sukses dan bahagia bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah tolong perhatikan kembali, lihat kembali salat kita. Kalau kita merasa hidup kita kurang nyaman, mungkin salat kita adalah salat yang kurang benar. Kemudian di ayat ketiga, Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berbicara dan bersikap baik. Tolong lihat kembali ucapan dan perbuatan kita. Kalau setelah kita melihat ternyata salat kita baik-baik saja dan hidup kita masih juga merasa kurang nyaman, tengok kembali. Apakah ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang sudah benar, atau sikap dan tindakan kita adalah sikap dan tindakan yang tidak membuat orang lain menjadi teraniaya atau menjadi tersinggung. Kalau ternyata kita menganggapnya baik-baik saja, maka wallazina hum lizakati fa'ilun, tengok kembali apakah kita sudah mengeluarkan zakat harta kita. Karena kalau tidak, itu artinya kita sudah menahan hak orang lain pada harta kita, dan kita tidak akan pernah merasa bahagia. Nah, di ayat ke-5 ini Allah kembali mengajarkan kita tips untuk hidup bahagia. Wallazina hum li furujihim hafizun. Setelah salat, perkataan dan ucapan, mengeluarkan zakat, kita lihat ternyata baik-baik saja, tolong perhatikan kembali apakah kita sudah memelihara kehormatan kita. Ya, di dalam ayat ini wallazina hum li furujihim hafizun, yaitu menjaga kemaluan mereka. Ya, yang sebenarnya maknanya jauh lebih luas daripada itu, yaitu bukan hanya sekedar menjaga kemaluan tapi juga menjaga kehormatan di dalam kehidupannya. Tidak akan pernah kita berbahagia kalau ternyata kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah hidup kita menjadi senang kalau ternyata di dalam kehidupan ini kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan salah satu hal yang sangat terlarang, ya, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perzinahan, perselingkuhan, ya, melakukan hubungan suami istri secara tidak sah. Ya, karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nur begitu sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan azani azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berselingkuh, berzina, melakukan hubungan terlarang, maka cambuk keduanya, baik dia pria maupun wanita yang melakukannya, sebanyak 100 kali kalau ternyata keduanya masih lajang. Tetapi kalau keduanya ternyata sudah menikah, dan itu banyak sekali terjadi pada saat sekarang ini, farjumuha, ya, rajam sampai mati. Begitu keras Allah Subhanahu wa taala menempatkan hukuman terhadap orang-orang yang tidak menjaga kemaluan mereka. Tetapi ini jauh lebih luas, dan untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz-ustaz kita yang sama-sama kita sayangi. Ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Janal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan kebahagiaan kelima adalah pernikahan. Pernikahan adalah sarana menjaga kemaluan yang paling baik. Berumah tangga adalah sarana menjaga kemaluan yang paling baik. Maka Nabi mengatakan kepada seluruh para pemuda, ya ma'syaral syabab, istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu telah mampu, nikahlah. Fa innaha aghaddu lil bashar wa ahsanu lil faraj. karena dia dapat mencegah pandangan matamu dan menyelamatkan kemaluanmu. Jadi di sini sangat benar, tidak ada solusi yang diberikan Islam kecuali solusi kebahagiaan dan kesenangan. Tidak ada kesenangan yang lebih nikmat kecuali kesenangan pernikahan dan berumah tangga. Kalau kita tanya kepada narasumber kita yang ada di studio saat ini, semuanya berumah tangga dan semuanya bahagia di dalam berumah tangga itu. Karena memang berumah tangga bukanlah berkumpulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi di sana ada kebahagiaan yang diberikan Allah, hibah, given, yang dikenal dengan bahasa rumah tangga sakinah. Dia bukanlah 1 + 1 = 2, tetapi sebenarnya di sana ada pemberian yang di luar dari itu, yaitu kedamaian. Maka orang yang berumah tangga, disitulah letak kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah dalam berumah tangga, kebahagiaan yang dipelopori oleh iman kita kepada Allah. Tetap saja dimulai dari qad aflahal mu'minun. Berumah tangga tanpa iman, broken home. Broken home, hancur rumah tangga itu bukan hanya digambarkan dengan perceraian. Rumah tangga tidak cerai pun kalau tanpa iman, hancurlah rumah tangga itu. Rumah tangga yang tidak pernah di dalamnya dilakukan sholat, sholat berjemaah antara anggota keluarga, hancurlah rumah tangga itu. Rumah tangga yang apabila mampu tidak pernah mengeluarkan zakat, hancurlah rumah tangga itu. Rumah tangga yang dibangun tidak pernah sehari pun, sedetik pun Al-Quran dibaca di rumahnya, broken home lah rumah tangga itu. Maka sungguh suatu hal yang membahagiakan apabila sang ayah menjadi imam, sang istri dan anak-anak menjadi makmum. Setelah selesai sholat berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran tadarus bersama-sama, memahami ayat-ayatnya, dilanjutkan dengan berbagi, sedekah infak, dan membayar zakat. Inilah rumah tangga yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Iya, ayat yang kita kaji saat ini menandakan adalah bahagian dari sifat orang-orang yang beriman yang digolongkan Allah qad aflahal mu'minun, telah beruntung atau sungguh-sungguh benar-benar telah beruntung bagi orang-orang yang beriman adalah dari yang ketujuh itu salah satunya walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi kalau semua kita dapat menjaga auratnya, maka kita akan sangat mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun di sana dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa orang yang tidak mampu menjaga kemaluannya, dia akan dirajam. Bahkan rajamnya itu sampai mi'atu jaldah, 100 kali. Yang dari sisi perasaan dan kemanusiaan, mungkin orang-orang barat akan mengkritik bahwasanya ini adalah tidak manusiawi. Tapi ingatlah, ini bukan perkataan kita, ini bukan perkataan Rasulullah, ini adalah perkataan Allah, adalah kalamullah. Allah telah mengatakan dalam sifatnya bahwasanya Allah alimun, Allah yang maha mengetahui, al-samiun, Allah yang maha mendengar. Maka Allah yang maha bijaksana, banyak sekali sifat-sifat Allah. Mana yang lebih tahu, kita atau Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita kalau dihadapkan oleh pertanyaan itu, Allah lah yang maha mengetahui dari segala itu semuanya. Seakan-akan Allah ingin membisikkan kepada kita, laksanakanlah apa yang sudah diperintahkan Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka lakukanlah ini, karena ini adalah merupakan sifat yang tak terpisahkan dari sifat orang-orang mukmin. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, cukup benar sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil melalui keterangan ayat kelima dari surah Al-Mu'minun ini. Yang pertama adalah kunci sukses dan hidup bahagia itu adalah kalau kita mampu menjaga kemaluan kita. Bagi orang yang masih lajang, maka dia jaga dengan sebaik-baiknya, maka hidupnya pasti akan tenang, tidak akan gelisah dan tertimpa musibah apapun. Begitu juga bagi yang berkeluarga, kalau mampu menjaga kemaluannya, maka juga kehidupan rumah tangganya akan menjadi jauh lebih baik. Di samping tadi yang sudah sampaikan oleh Ustaz Jainal, juga kalau ingin membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, maka salat harus diperhatikan bagi anggota keluarga. Kemudian ucapan-ucapan senda gurau juga jangan sampai menyakitkan hati. Jangan sampai ada ucapan kasar kepada istri dan anak kita yang membuat mereka akhirnya menjadi tidak respek kepada kita. Begitu juga kalau ada harta yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat, maka itu harus kita tunaikan. Jadi melalui keterangan ayat ini kita diajarkan begitu sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bagaimana caranya kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka